بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين حفظني وحفظكم الله، kita masuki di halaman yang ke-27, pembahasan yang kedua, yaitu tentang halatu raf'il ismi, keadaan-keadaan dari rafa'nya isim, di mana isim akan dihukumi atau dia menjadi isim marfu', yaitu di rafa', ketika isim tersebut menjadi satu mubtada. Ketika isim dia menjadi mubtada dihukumi marfu'. Yang kedua, ketika dia menjadi khobar, ada isim dia kedudukannya atau dia posisinya menjadi khobar, berarti dihukumi marfu'. Demikian juga ketika dia sebagai isim kana, khobar inna, sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il, maka dihukumi marfu'. Dan kita akan masuki keterangan yang pertama dahulu, yaitu isim ketika menjadi mubtada. Isim ketika menjadi mubtada dihukumi apa ikhwah? Marfu. Marfu artinya apa? Dirofa. Kalau ada kata-kata isim itu dirofa, apa yang harus diingat? Apa yang harus diingat? 9 isim dengan tanda rofa-nya. Itu yang harus diingat. Barakallahu fikum. Kita lihat yang pertama, al-mubtada. Apa itu al-mubtada? Al-mubtada'u ismun marfu'un yaqa'u fi awwalil jumlati. Mubtada adalah ismun, isim. Jadi mubtada itu harus apa? Isim. Kalau ada kata-kata isim, berarti tidak boleh apa ikhwah? Tidak boleh fi'il, tidak boleh huruf. Kalimat kan cuma 3, isim, fi'il, huruf. Kalau dikatakan mubtada itu isim, berarti tidak boleh bentuknya nanti dia fi'il ataupun huruf. Jelas. Misalnya saya kasih contoh gini. Dhaba Muhammadun ilal masjid. Muhammad pergi ke masjid. Bolehkah dhaba dikatakan mubtada? Itu kayak gitu maksudnya. Bolehkah dhaba dikatakan mubtada? Boleh enggak? Tidak boleh, karena mubtada harus isim. Begitu maksudnya. Sudah mudah? Baik. Jadi al-mubtada ismun. Mubtada itu harus isim. Harus apa? Isim. Sehingga ketika disebutkan mubtada isim, pikiran kita, oh berarti tidak boleh fi'il. Oh berarti tidak boleh huruf. Itu cara menyimpulkan. Itu cara menggunakan akal sehatnya seperti itu. Jadi kalau ada kata-kata seperti ya'kulu at-talibu as-samaka. Seorang murid makan ikan. Kemudian coba di-i'rab oleh kalian. Ya'kulu, kalian ditulis mubtada. Betul apa salah? Betul apa salah? Kenapa salah? Karena mubtada harus isim. Ya'kulu itu kan fi'il. Mudeng sudah ya? Sudah-mudah? Nah, itu maksudnya. Ada kata seperti ini lagi. Fil masjidi ustadun. Fil masjidi ustadun. Di dalam masjid, pak guru. Oh, berarti fil masjidi, ini kita tulis saja fi mubtada. Boleh enggak? Boleh enggak? Kenapa enggak boleh fi dikatakan mubtada? Karena fi itu huruf. Mubtada harus isim. Mudah sudah. Sekarang saya balik. Al-ustadu fil masjidi. Pak guru di dalam masjid. Paham ya? Tadi fil masjidi ustadu. Itu juga artinya sama. Pak guru di dalam masjid. Nah sekarang al-ustadu. Kita tulis al-ustadu mubtada. Benar apa salah? Betul, karena mubtada harus isim. Begitu maksudnya. Sudah bisa dipahami? Nah, itu maksud dari al-mubtada'u ismun. Oh iya, mubtada itu harus isim. Berarti tidak boleh fi'il, tidak boleh huruf. Wah, dari contoh tadi, mudah-mudahan bisa lebih lebih mudah untuk dimudengi. Nah, marfu'un. Nah, ini kaidah yang berikutnya. Jadi mubtada yang kedua harus apa? Marfu'. Marfu' artinya apa ya, Pak? Dirofa. Awas, saya ulangi lagi. Kalau ada kata-kata marfu' yaitu dirofa, apa yang harus kita ingat? 9 isim beserta tanda rofa'nya. Ya. Jadi belajar bahasa Arab itu harus ikut ya, diikuti. Ucapan diikuti, pikiran diikuti supaya nanti tidak terlambat. Baik. Jadi kalau ada kata-kata mubtada itu marfu', berarti harus ingat 9 isim dengan tanda rofa'. Sudah hafal apa belum? Kemarinnya saya tulis di papan tulis. Isim mufrad tanda rufaknya dengan apa? Dhamma. Isim musanna alif. Jamak mudzakkar salim wawu. Jamak muannats salim dhamma. Jamak taksir dhamma. Kemudian turun lagi al asmaul khamsah wawu. Kemudian isim maksur domah muqaddarah. Isim manqus domah muqaddarah. Ismul ladzi la yansarif domah. Ini sudah tidak boleh berpikir. Kalau sudah kayak gini, ini sudah tidak boleh berpikir. Maksudnya apa? Langsung keluar. Tapi kalau tanya isim maksur tanda rofanya dengan apa? Mikir dengan domah. Terus mikir lagi muqaddarah. Lah itu terlambat. Paham ya? Maksud sudah tidak boleh berpikir, berarti langsung pek, begitu. Hafal di dalam kepala, langsung dikeluarkan. Kalau hafalnya di luar kepala, tetap buka buku dulu. Karena hafalannya ada di luar kepala, buka-buka dulu. Lalu nanti akan menjadi terbebani untuk belajar berikutnya. Sehingga sering dan jauh-jauh sebelumnya kita sudah ingatkan, mumpung sedikit ikhwah dihafal. Mumpung sedikit dihafal. Manfaatkan waktu. Wabillahi taufiq. Yang ketiga, yaqa'u terletak fi awalil jumlati. Di awal jumlah. Jadi mubtada itu letaknya di awal jumlah. Ya. Awal itu artinya apa? Ya awal pertama jumlah susunan dari kata. Jadi ketika ada kata-kata disusun, maka mubtada itu nanti letaknya yang pertama. Begitu. Paham? Lah, tiga ini harus diingat. Tiga ini harus diingat. Mubtada itu yang pertama isim, yang kedua itu apa ya? Marfu. Yang ketiga letaknya di awal jumlah. Letaknya di awal jumlah. Nah, kalau mau pakai bahasa Arab, hati ismun marfu'un yaqu'u fi awalil jumlah. Ya. Mislu, kita kasih atau di sini dikasih contoh. Contoh tentang apa ya? Al mubtada. Al-dhahabu ma'danun atau mi'danun. Al-dhahabu emas. Al-dhahab itu emas. Adalah mi'danun atau ma'danun. Emas itu adalah barang tambang. Mi'dan atau ma'dan itu adalah barang tambang. Barang tambang tahu ya? Ya, barang yang digali nanti jadi ketemu emasnya. Jadi ketika gali tanah kok dapat emas? Itu dikatakan emas barang tambang. Coba lihat. Adzhabu ma'danun. Emas itu adalah barang tambang. Ini ada berapa kata? Saya tanya dulu. Jawabnya dua. Satu adzhabu. Dua ma'danun. Jelas? Apakah kata ini ketika disusun bisa difahami artinya? Bisa difahami tidak artinya? Bisa difahami. Emas itu adalah barang tambang. Itu bisa difahami. Kalau bisa difahami, namanya jumlah apa? Jumlatun mufidatun. Jumlah yang mufidah. Karena bisa difahami. Nah, sekarang kita lihat. Soalnya, mana dari dua kata ini di dalam jumlah yang dihukumi mubtada? Yang mana? Lafaz yang mana? Atau kata yang mana ya, Pak? Az-zahabu. Az-zahabu itu dikatakan mubtada. Coba cek apakah sesuai dengan kriterianya. Kriteria pertama apa untuk mubtada? Isim. Apakah az-zahabu itu dikatakan isim? Dari mana kita tahu? Ada tanda isimnya, yaitu alif lam. Al itu a. Az-zahabu alif lam. Itu tanda isim. Sehingga kriteria pertama dia sebagai isim terpenuhi. Kriteria kedua apa ya? Marfu di rofa. Apakah di sini az-zahabu di rofa? Di rofa. Dengan tanda apa rofaknya? Dhamma. Kenapa rofaknya dengan tanda dhamma? Karena dia isim mufrad. Ya, mas itu isim mufrad. Persyaratan ketiga apa? Terletak di awal kata atau di awal jumlah. Betul, ini kata yang pertama kali adzhab. Betul. Kalau begitu sah adzhabu dikatakan sebagai mubtada. Begitu caranya. Plus, lah nanti ketika kita sudah terbiasa itu enggak perlu ngecek-ngecek lagi karena sudah terbiasa. Oh ini isim dalam jumlah. Jadi marfu dia kan sebagai mubtada. Kalau sudah ngerti itu kedudukannya sebagai mubtada, walaupun tidak ada harokatnya adzhab di sini pasti akan dibaca adzhab. Itu sudah pasti. Karena mubtada harus marfu, gak mungkin akan dibaca adzhaba. Gak mungkin akan dibaca adzhabi. Jelas ya? Karena kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Begitu caranya. Sehingga dengan pengetahuan ini, ketika ada orang baca adzhaba ma'danun, bisa disalahkan tidak ikhwah? Kalian bisa menyalahkan dah? Bisa menyalahkan. Nah, hanya dengan didengar saja, enggak lihat tulisannya. Adzhaba ma'dan. Mas, kenapa kok dibaca adzhaba? Kan harus dikejar alasannya. Tidak tahu. Oh ya, tidak tahu ya, jangan baca. Jadi butuh ilmu untuk dibaca adzhaba. Itu butuh apa? Ilmu. Saya belajar duduk untuk bisa baca adzhaba juga. Butuh waktu ya. Untuk mudeng kan butuh apa? Butuh waktu. Ya enggak? Nah itu. Itu yang namanya ilmu itu memang berharga sekali. Wah. Ya. Orang sembarangan baca adz-dzahaba. Di sini dia baca adz-dzahaba ma'danun misalnya. Kan dia sembarangan saja. Kenapa dia sembarangan? Ya karena enggak sempat duduk untuk tahu. Sehingga kalian bisa memutuskan adz-dzahabu dengan pengetahuan yang kalian pelajari, kalian luangkan waktu, itu menunjukkan bahwa ilmu itu sangat berharga sekali. Dan orang yang membaca adz-dzahaba gak menghargai ilmu namanya, ikhwah. Gak ada perjuangan dia untuk mengetahui kenapa dibaca adz-dzahabu. Ya apa tidak? Lah kalian itu sekarang lagi berjuang. Pagi hari ini sedang berjuang untuk bisa menyimpulkan kenapa dibaca adz-dzahabu. Itu kan butuh pengetahuan, ya enggak? Iya. Sehingga perjuangan kalian enggak bakalan disia-siakan oleh Allah. Paham dong? Iya. Kelihatannya sepele ya, tapi ini kalian sedang berjuang. Berjuang untuk berpikir kenapa dibaca adz-dzahabu. Ya, berjuang melawan ngantuk. Berjuang melawan dingin untuk sampai majelis. Kan begitu, ya enggak? Jadi ingat, ini kalian sedang berjuang untuk kesungguhan. Paham ya? Bahasa Arabnya namanya jihad. Pas, sehingga belajar ini termasuk jenis dari jihad. Sehingga harus bersungguh-sungguh. Tidak bakalan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Makanya harus ikhlas dalam belajar. Nah, barakallahu fikum. Contoh yang kedua. Al-Qadiyani yahkumani bil-adli. Oh, ini belum dibaca ya. Al-Zahabu mubtada'un marfu'un bil-dhummati. Al-Zahab itu adalah mubtada dirufa' dengan dhommah. Kenapa dengan dhommah? Tadi alasannya. Karena dia sebagai isim mufrad. Isim mufrad. Yes. Al-Qadiyani, dua hakim itu, yahkumani bil-adli, keduanya menghukum dengan keadilan. Dua hakim menghukum dengan keadilan. Tanya dulu lagi. Dua hakim menghukum dengan adil. Itu kalau diringkas. Ada berapa kata ya, Pak? Coba hitung dulu. Ada? Dihitung dengan baik. Al-Qadiyani yakumani bil-adli. Ada berapa kata? Empat. Satu. Al-Qadiyani. Dua. Yahkumani. Tiga. Bi. Bil adli itu ada kata-kata bi. Nah, itu sendiri, kata sendiri. Terus yang keempat, al adl. Ya. Jadi al-qadiyani yahkumani bil adli. Itu ada empat kata. Sekarang kita cek dulu. Kata yang pertama apa ini? Al-qadiyani. Apakah ini isim? Isim. Dari mana kita tahu isim, ikhwah? Ada tanda isim yaitu al. Ini berarti sudah satu. Yang kedua, apakah ini marfu? Al-Qadiyani apakah marfu? Al-Qadiyani kan di kasrah itu loh. Al-Qadiyani kasrah. Bo kalau marfu dhamma. Karena isim musanna. Jadi yang namanya marfu itu enggak harus dengan dhamma. Ada penggantinya karena enggak mungkin dia dengan dhamma. Jelas? Dia tidak di dhamma karena dia isim musanna. Ya, jadi jangan bingung ketika ada soal. Soal itu memang untuk membingungkan supaya kalian tidak bingung. Al-Qadiyani. Ini isim, jelas karena ada alnya. Soal yang kedua di situ marfu. Apakah ini marfu? Padahal ini huruf terakhirnya di kasroh. Soalnya kan begitu. Itu jangan terus kemudian bingung. Ini di kasroh. Siapa ya? Bingung lagi. Jangan. Al-Qadiyani ini marfu karena dia adalah isim musanna. Jadi gak mungkin isim musanna marfunya dengan dhamma, tapi dengan apa? Alif. Isim musanna marfunya dengan alif. Jelas? Tadi tanda alif itu hanya satu tok untuk marfu, yaitu isim musanna. Ya atau tidak? Baik. Tadi sudah dua. Di awal jumlah, iya, jelas di awal jumlah. Karena al-mubtada'u itu artinya di permulaan. Mubtada artinya apa? Di permulaan. Jadi kalau mau ngecek mubtada, itu yang di awal dulu. Karena mubtada itu sendiri artinya di permulaan. Jelas? Di awal, di awal. Bada'a itu kan awal. Mubtada berarti yang di awal. Dua hakim memutuskan dengan adil. Lihat di kurungannya itu. Al-Qadiyani mubtada'un marfu'un bil-alifi. Al-Qadiyani adalah mubtada' yang dirofa' dengan alif. Li'annahu musannan. Karena dia adalah isim musanna. Bisa dipahami? Contoh ketiga. Al-la'ibuna mutanafisuna. Al-la'ibuna, para pemain itu, mutanafisuna, mereka berlomba. Jadi para pemain itu mereka berlomba. Ada berapa kata ya, Pak? Ada dua, yaitu al-la'ibun, yang kedua mutanafisun. Kalau kita mau mengatakan mubtada, berarti mana yang mau diambil sebagai mubtada? Al-la'ibun. Kenapa kalau kita putuskan al-mubtadanya itu al-la'ibun? Karena mubtada itu artinya jadi awal, jadi permulaan. Sehingga yang di permulaan cek dulu, jangan-jangan bukan mubtada. Ngeceknya gimana? Ya tinggal cek mubtada terus isim. Ini isim bukan, al-la'ibun. Isim. Isim itu tandanya dengan apa di sini? Alif lam. Marfu? Marfu. Mana ini al-la'ibuna kok di fathah bukan di dhamma? Katanya marfu. Ini rofaknya dengan tanda wawu. Rupanya dengan tanda apa? Wawu. Sehingga dikatakan al-la'ibun mubtada'un marfu'un bil wawi. Mubtada' yang dirofa' dengan wawu. Kenapa ikhwah? Li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Karena dia adalah jam'u mudzakkarin salimun. Jamak mudzakkar salim. Contoh berikutnya. Asyuraka'u muttafiquna. Asyuraka'u, persekutuan itu, muttafiquna, bersepakat. Syuraka itu persekutuan. Orang menanam saham, kemudian menjadi PT, itu namanya asyuraka, persekutuan atau syirkah. Muttafiqun, bersepakat. Di awal jumlah kata apa ikhwah? Asyuraka. Apakah ini isim? Isim, karena ada tanda al. Ya apa tidak? Maka ini dikatakan mubtada. Apakah marfu? Marfu dengan dom. Apa sebab? Jamak taksir. Sehingga asyuraka'u mubtada'un marfu' bi dhammati li'annahu jam'u taksirin. Jam'u taksirin. Contoh terakhir untuk mubtada, al-mumarridatu rahimatun. Al-mumarridatu, para perawat wanita, apa namanya? Perawat wanita, suster. Para perawat wanita itu rahimatun, penyayang. Yang di awal jumlah kata apa? Al-mumarridatu, cek apakah isim? Isim. Jadi pertama dicek itu awal jumlah. Kalau isim berarti sudah ada indikasi mubtada, tinggal apakah dirofa? Dirofa. Dengan apa rofanya ya, Pak? Dhamma. Sehingga al-mumarridatu mubtada'un marfu'un bidhamma. Li'annahu jam'u mu'annatsin salimun. Kada jamak mu'annas salim. Paham ya? Jadi ketika ada jumlah, cek dulu yang awal kata. Kalau isim, berarti nanti akan dihukumi sebagai mubtada. Kalau fi'il, boleh gak dihukumi mubtada? Tidak. Misal ya, kita kasih contoh. Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Qara'a Muhammadun Al-Qur'an. Ada berapa kata ini? 3. Apakah kita perlu mengecek kata yang pertama? Ya perlu. Karena mubtada itu kan artinya di permulaan. Yang di permulaan kata apa ini? Qara'a. Apakah qara'a ini isim? Bukan. Kenapa? Karena qara'a ini tidak bisa mendapatkan tanda isim. Tanda-tanda isim itu tidak bisa masuk pada qara'a, enggak bisa al-qara'a. Tidak bisa dikatakan sebagai isim qara'a itu. Jelas? Tidak bisa disandarkan. Tidak disandari, kan begitu. Tidak memasukkan huruf jar. Sehingga karena qara'a itu bukan isim, berarti qara'a tidak boleh dikatakan sebagai mubtada walaupun di awal jumlah. Paham ya? Karena mubtada harus apa ya? Isim. Maksud, dengan contoh ini mudah-mudahan jadi gamblang. Jadi untuk mengecek mubtada itu, karena mubtada di awal jumlah, berarti kata pertama yang dilihat dulu. Kata pertama dilihat dulu, kalau itu adalah sesuai dengan kriteria isim, berarti itu sebagai mubtada. Kalau bukan isim seperti ini, walaupun qara'anya di awal jumlah karena ini bukan isim, maka tidak boleh qara'a dikatakan sebagai mubtada. Mafhum? Tayyib. Contoh lagi yang sudah kita sebutkan tadi. Al ustadu fil masjid. Ada berapa kata ya? 3. Mubtada artinya apa tadi? Di awal. Kita cek awal, di awal kata atau di awal jumlah. Kata apa? Al-ustadu. Apakah boleh dikatakan dia sebagai mubtada? Boleh, dan itu memang mubtada karena isim. Tadi isimnya apa? Haris. Begitu. Jadi dikatakan mubtada. Begitu caranya. Jadi cek awal kata dulu. Itu karena bukan isim, maka dapat dikatakan mubtada. Saya balik sekarang. Fil masjidil ustaz, di masjid ustaz. Ini ustaz di masjid juga. Awal kata apa? Berupa maiwa fi. Bolehkah ini dikatakan mubtada? Fi-nya tidak boleh, walaupun di awal kata dapat dikatakan mubtada, karena fi itu apa? Huruf jelas. Mudah-mudahan untuk dengan contoh-contoh ini kalian bisa membedakan. Karena kaidah mubtada itu isim, ada fi'il, ada isim, ada huruf. Berarti tidak boleh dikatakan mubtada itu qara'a, fi tidak boleh dikatakan mubtada. Yang boleh ini al ustadzu di sini. Al ustadzu fil masjid, al ustadzu dikatakan mubtada karena dia dikatakan isim. Jelas. Baik. Barakallahu fikum. Allahu taala lam yusawab. Kita cukup dulu, insyaallah kita kembali di hari apa ya, Pak? Dari Rabu yang akan datang, alhamdulillah, tentang bentuk-bentuk mubtada. Jadi mubtada bentuknya nanti seperti apa saja. Nah, maka sebelum masuk bentuk-bentuk mubtada, tolong ya dimurojaah sejak awal sampai ini. Dibaca, diartikan, dibaca, diartikan. Subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berkumpul kembali di hari Rabu, bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.